بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang khiyar dan beberapa macam-macam khiyar. Kemudian terakhir yang kita bahas yaitu khiyar, jenis khiyar yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyar yang disebabkan adanya aib pada barang yang diperjualbelikan tersebut. Sehingga di sini si pembeli memiliki tiga pilihan. Yang pertama, dia membiarkan, meneruskan jual belinya tanpa mengembalikan atau meminta ganti rugi. Yang kedua, dia meminta ganti rugi dari kecacatan yang ada pada barangnya. Dia kembali kepada penjualnya, kemudian menjelaskan bahwa barang ini punya kecacatan demikian, ditaksir kecacatan tersebut sekian harganya, sehingga dikembalikan seharga yang cacat, maksudnya barang yang diperjualbelikan tersebut. Misalnya jika dia kondisinya bagus, sehat, 100 juta misalnya, tetapi dalam kondisi cacat yang seperti ini biasanya dijual 70 juta, maka dikembalikan 30 juta diganti kerugian yang ada karena kecacatan itu mengurangi nilai barang dagangan tersebut, sehingga berhak bagi si pembeli meminta ganti rugi. Yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah dia mengembalikan barangnya secara utuh dan minta untuk dikembalikan lagi uangnya secara utuh dari si pembeli, dari si penjual. Inilah tiga pilihan bagi si penjual jika dia mendapati aib kecacatan yang ada pada barangnya. Dan ini jika kecacatan itu terjadi dan sudah ada, kecacatan yang dia dapat itu sudah ada sebelum terjadinya jual beli atau sebelum terjadinya penyerahan barang. Jadi kecacatan yang ada itu memang sejak awal di tangan si pembeli memang sudah cacat kondisinya. Jadi sebelum diserahkan barang itu ke dia, memang kondisi barangnya sudah cacat. Sehingga dia punya hak untuk mengembalikan. Sehingga ada permasalahan yang berikutnya, yaitu apabila barang yang didapati cacat, tetapi kecacatan itu terjadi dan timbul setelah dia menerima barang. Maka di sini, apa hukumnya? Apakah dia bisa mengembalikannya? Dia memiliki hak khiyar kepada penjual? Di sini dijelaskan oleh para ulama, ada dua keadaan. Apabila seorang mendapati kecacatan setelah terjadinya akad atau setelah barang itu ada di tangannya, dan kecacatannya tidak ada, atau sebelumnya, ketika masih di tangan penjual, masih belum cacat, tetapi ketika berpindah ke tangan dia, baru setelah itu terjadi kecacatan. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama, in kana mustanadan ila sababi qabd ila sababin qabla al-qabd, apabila kecacatan yang terjadi itu ada kaitannya kepada sebab. Ada kaitannya dengan sebab sebelum penyerahan. Maka di sini dalam keadaan yang pertama ini dia memiliki hak khiyar. Dia memiliki hak khiyar untuk mengembalikannya. Contohnya misalnya, anggap mobil misalnya, mobil ini pernah rusak dalam komponen tertentu. Salah satu bagian dari bagian mobil ini pernah mengalami kerusakan. Kemudian diperbaiki oleh pemiliknya. Setelah itu mobil itu dijual dalam keadaan sudah sehat, sudah tidak rusak lagi. Setelah berpindah tangan diserahkan kepada pembeli, di kemudian hari ternyata komponen yang dahulu, mesin atau sesuatu yang dahulu pernah rusak itu kembali rusak lagi, terjadi kerusakan lagi padanya. Maka di sini ada kaitannya dengan sebab yang pertama. Di sini ada kaitannya pada sebab sebelum penyerahan itu terjadi. Di sini bagi si pembeli punya hak khiyar karena ada kaitannya dengan sebelumnya. Kejahatan itu ada sebelumnya dan sekarang terjadi lagi walaupun di saat dijual tidak cacat, sudah normal kembali. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila kejahatan itu tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya pada sebab sebelum, tidak ada sebab sebelum penyerahan, tidak ada kaitannya dengan sebab sebelum penyerahan, maka di sini tidak ada khiyar pada dia. Dia tidak memiliki khiyar. Kejahatannya murni dari dia. Sebelumnya tidak ada masalah. Maka di sini dia tidak memiliki hak khiyar. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu apabila terjadi perselisihan dan tidak diketahui kapan kecacatan itu terjadi. Kapan kecacatan itu terjadi? Apakah kecacatan itu terjadi di saat sebelum penyerahan atau masih di tangan penjual sudah cacat atau terjadinya kecacatan itu setelah di tangan pembeli? Maka di sini yang dilakukan adalah melihat qara'in, melihat tanda-tanda. Jika terlihat ada tanda-tanda, indikasi yang menunjukkan bahwa kecacatan ini sudah ada sejak lama, sejak dari tangan si penjual. Bentuk kecacatannya memang sudah lama, misalnya ada tanda-tandanya, diketahui oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Oh ini sudah lama ini, kecacatannya. Maka di sini ada tanda-tanda, maka berarti dia punya hak untuk khiyar. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda bahwa itu cacat sebelum dijual kepadanya atau sebelum diserahkan kepadanya, tidak ada bayyinah, tidak ada indikasi tertentu, maka di sini asalnya pendapat yang dipegang adalah ucapan si penjual. Si penjual ucapannya lebih kuat dalam kondisi seperti ini. Pembeli mengembalikan barangnya dan mengatakan barangnya cacat. Si penjual tidak. Yang saya jual itu barangnya tidak ada cacat padanya, sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Dilihat indikasi, tanda-tanda. Seperti tanda-tanda misalnya, penjual dikenal si pembohong, suka berdusta. Maka di sini adalah tanda yang kuat bahwa dia dusta. Si pembeli dikenal orang yang jujur, atau sebaliknya, pembeli dikenal orang yang suka berdusta. Makanya ada tanda-tanda, tapi jika tidak ada tanda-tanda tertentu, maka di sini ucapan yang lebih kuat yang dipegang adalah ucapan si penjual. Karena statusnya si pembeli, dia adalah al-mudda'i. Dia yang mengaku-ngaku. Yang membuat sesuatu yang mengaku-ngaku. Adapun si penjual, maka dia statusnya yang tertuduh. Yang tertuduh. Asalnya tidak ada tuduhan itu pada dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh, yang mengaku, dia harus mendatangkan bukti atas tuduhannya tersebut. Jika dia bisa mendatangkan bukti, ada buktinya, ada saksinya, ada tanda-tandanya, maka ucapan dia diambil. Tetapi jika tidak bisa mendatangkan bukti, misalnya tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan bahwa itu cacat sebelum dijual, tidak bisa mendatangkan bukti dia atau tanda-tanda, maka Rasulullah wal yamin ala man angkar, maka si penjual atau orang yang tertuduh tersebut dia bersumpah, maka ucapan dia lebih kuat. Tapi itulah permasalahan terkait al-aib. Kemudian masalah masih terkait al-aib juga, yaitu hal yajuz ishtiratu bai'is sil'ah bil bara'ah min al-aib. Apakah boleh mempersyaratkan dalam menjual barang berlepas diri dari kecacatan? Apa hukumnya seorang mempersyaratkan dalam menjual barangnya bahwa dia berlepas diri dari kecacatan yang ada? Saya jual barang ini dan saya berlepas diri dari seluruh kejahatan yang akan terjadi atau kejahatan yang ada. Di sini terdapat khilaf di antara para ulama, yang pendapat yang rajih itu pendapat jumhur ulama, aktsar ahli ilm, bahwa syarat yang seperti ini tidak bisa dan tidak teranggap. Syarat yang seperti ini tidak teranggap, walaupun dia mempersyaratkan dia berlepas diri dari seluruh kejahatan yang akan ada atau yang terjadi. Baik dia mengetahuinya atau tidak, dia ketahui kejahatan tersebut. Syarat ini tidak bisa dan tidak sah. Dikarenakan si pembeli, dia membeli barang tersebut, dia menyerahkan hartanya dengan syarat dia ingin mendapatkan barang sesuai harapan. Sehingga apabila ada kejahatan yang terjadi, maka tidak bisa kita hapus hak khiyar untuk dia. Pilihan untuk dia untuk mengembalikan barangnya. Maka kembali kepada hadis Rasulullah SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang mukmin kecuali atas dasar keridhaan dia. Dia menyerahkan harta dia, menyerahkan hartanya dengan tujuan barang yang dia beli tersebut selamat. Maka bila ada seorang yang menjual, saya jual barang-barang ini atau barang yang tertentu, dan dengan syarat saya berlepas diri dari kejahatan yang ada padanya. Selama kamu dapat cacat, maka tidak bisa kamu mengembalikan, tidak bisa kamu komplain kepada saya. Ini tidak bisa. Berbeda jika seorang memberikan syarat khiyar. Ini maksudnya mempersyaratkan bahwa tidak ada khiyar di antara kita dalam jual beli. Maka ini bisa. Maka ini sah. Maksudnya tidak ada khiyar, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan khiyar majlis. Ini langsung sah akad jual beli kita dengan cara ijab dan qabul. Maka ini tidak mengapa, tetapi mempersyaratkan tidak boleh mengembalikan karena ada aib, maka ini tidak boleh. Inilah pendapat kebanyakan dari para ulama. Kemudian masalah berikutnya yaitu apakah wajib bersegera dalam, yakni apakah harus seorang itu bersegera dalam mengembalikan barang yang terdapat kecacatan padanya, apa atau bolehkah dia menunda dalam pengembaliannya? Maksudnya adalah boleh enggak, apakah boleh seseorang menunda barang yang terdapat kecacatan padanya untuk dikembalikan, atau harus segera ketika dapat cacat langsung harus dikembalikan saat itu juga? Pendapat jumhur ulama, dan inilah pendapat yang rajih, yaitu bahwa tidak harus dikembalikan dengan secara al-faur, segera. Tidak harus dikembalikan secara segera langsung ketika dapat cacat, harus dikembalikan. Jika dia terlambat mengembalikannya, maka dia tidak punya hak lagi, tidak. Tapi pendapat jumhur ulama, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa boleh walaupun ditunda, misalnya dia dalam di hari ini ada halangan tidak bisa menemui penjual mengembalikan barangnya, atau dia berada di luar kota dan seterusnya, maka boleh dia dapat kejahatannya hari ini, baru besok dia kembalikan. Atau di siang hari dia dapat kejahatan, baru nanti sore dia kembalikan. Jadi tidak harus. Tidak harus dikembalikan dengan secepat mungkin. Kenapa? Karena itu hak pembeli. Hak pembeli. Tidak gugur walaupun dengan ditunda. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwa dalam mengembalikan barang yang terdapat kecacatan padanya itu tidak dipersyaratkan ridhonya si penjual. Jadi tidak dipersyaratkan mengembalikan barang yang ada cacat padanya harus penjual ridho. Kalau tidak ridho, maka barang itu tidak bisa dikembalikan, tidak. Jadi mengembalikan barang yang cacat atau hak khiyar yang ada pada pembeli, pada barang yang dia beli dalam kondisi cacat, itu tidak perlu adanya keridhaan penjual. Dia kembalikan walaupun dia tidak ridho, tidak pula harus dihadiri oleh hakim. Bahkan itu merupakan haknya musyari, haknya penjual, haknya pembeli secara utuh. Maka dia memiliki hak untuk mengembalikannya. Tidak mesti harus pakai saksi atau pakai hakim dan seterusnya. Seperti halnya talak, seperti halnya at-talak. Seorang mentolak istrinya, tidak dipersyaratkan istrinya ridho, ditolak. Tetap tolak itu tetap dan terkena, terjatuh kepada istrinya. Maka demikian juga mengembalikan barang yang ada cacat padanya, tidak harus si penjual ridho terhadap pengembaliannya tersebut. Dan itu adalah hak si pembeli. Taib itu terkait khiyar al-aib. Khiyar al-aib. Taib, kita lanjutkan khiyar jenis. Macam-macam khiyar yang berikutnya. Yang beliau sebutkan di sini. Yang keempat. Qala rabi'an. Qala al-muallifun. Hafizahumullah. Rabi'an. Yang keempat dari jenis khiyar adalah khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Apa itu khiyar tadlis? Bahwa an yudallis al-ba'i'u ala al-mushtari ma yazidu bihi al-thaman. Yaitu seorang penjual mengelabui pembeli ma yazidu bihi al-thaman, dengan sesuatu yang bisa meninggikan harga barang. Jadi barang tersebut dikelabui, ditadlis, dibuat, dijadikan, yakni seperti ditipu, dengan suatu yang bisa meninggikan barang dagangan tersebut. Wahadal fi'lu muharram, perbuatan yang seperti ini haram hukumnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah makna at-tadlis. Apa itu tadlis? At-tadlis adalah an yudhira sil'ah bimadharin marghubin fih wa hiya khaliyatun minhu. Jadi definisi tadlis yang lebih jelas lagi yaitu ayudhira as-sil'ah, mensifati barang bimadharin marghub, dengan gambaran yang menarik. Barang tersebut disifati dengan gambaran yang menarik. Wa hiya khaliyatun minhu, padahal tidak seperti hakikatnya. Tidak seperti hakikatnya. Dan tadlis, tadlis ini, pengelabuan yang seperti ini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Gambaran yang pertama yaitu kitmarul aib, menyembunyikan aib. Ini termasuk tadlis, menyembunyikan aib. Jadi barang itu punya aib, ada kecacatnya. Di dalamnya ada kecacatan. Kemudian dia luarnya dipoles dan ditampakkan dengan sesuatu yang indah, menarik. Padahal di dalamnya cacat. Maka di sini termasuk menjual barang yang ada kecacatannya, ini termasuk pada khiyar aib yang telah kita bahas tadi. Khiyar al-aib. Dan yang telah berlalu pembahasan kita itu barang yang memiliki kecacatan padanya. Khiyar al-aib. Ini jenis yang pertama. Jenis tadlis yang pertama yaitu menyembunyikan kecacatan padanya. Yang disembunyikan di dalam. Maka ini telah berlalu pembahasannya. Gambaran yang kedua, jenis tadlis. Gambaran yang kedua adalah menampakkan barang itu, barang yang diperjualbelikan, barang dagangan itu ditampakkan dengan penampakan yang tidak sesuai hakikatnya. Dengan penampakan yang tidak sesuai hakikatnya. An yudhira sil'ah ala khilafi suratiha wa ala ma huwa alaih. Menampakkan barang itu dengan tidak sesuai gambaran hakikatnya, aslinya. Iya, tidak ada kecacatan padanya. Gambaran yang kedua ini kondisi barang ini tidak cacat, hanya saja dibuat, dipoles, diperindah, dibuat bagus. Padahal tidak seperti yang dikira oleh si pembeli. Jadi si penjual ini berusaha memperbaiki dan memperbagus penampilan luar suatu barang. Memperbagus penampilan suatu barang, baik dia memperbagusnya itu dengan cara ucapan maupun dengan cara perbuatan. Dengan cara ucapan misalnya dia sifati barang itu dengan sifat-sifat yang dusta, dengan sifat-sifat yang berlebihan padahal tidak ada. Ini termasuk at-tadlis. Misalnya barang produk Cina. HP anggap HP buatan Cina dijual kepada orang lain. Dia sifati barang ini dengan ucapannya, dia mengatakan ini asli Jepang, ini asli Jepang, bagus ini. Dia jual dengan harga 5 juta misalnya, padahal barang itu Cina, harganya 2 juta. Sehingga si pembeli tertarik. Karena ucapan dia mengelabui secara ucapan. Iya, tidak ada kecacatan, barangnya tidak cacat, normal barangnya. Tapi di kelabui, ini namanya tadlis, pengelabuan, yakni menipu dia dengan ucapan. Sehingga dengan ucapan dia ini bisa naik harganya. Dengan ucapan dia bisa naik harganya. Sehingga kata Syekh di sini, definisi tadlis yaitu dia membuat barang itu menjadi naik harganya. Yaitu dengan cara tadlis. Dan tadlis juga bisa dengan perbuatan. Bisa dengan perbuatan misalnya mobil tadi. Mobil yang sudah pernah dia pakai. Miliknya udah sekian lama dia pakai misalnya. Kemudian dia ingin menjualnya lagi. Dipoles. Mobil itu dibuat indah lagi. Catnya dikembalikan, dikilapkan lagi. Sampai bersih, sampai kinclong. Terus kilometernya diturunkan lagi. Dan seterusnya. Sehingga pembeli melihat, mobil masih baru beli nih orang ini. Masih baru beberapa hari dia beli. Sepertinya demikian. Dia tidak mengatakan mobil baru. Ini mobil saya. Masih bagus kondisinya. Tidak cacat, iya tidak cacat. Tapi dia kelabui dengan cara seperti ini. Dengan cara berbuat demikian. Maka pembeli itu membeli. Dia pakai beberapa hari. Baru kerasa, ini udah lama ternyata. Maka ini punya khiyar dia. Ini masuk dalam khiyar at-tadlis. Dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut karena tertipu. Jadi dengan perbuatan dia ini harganya bisa lebih tinggi. Harganya bisa naik. Ini perbuatan tadlis dan hukumnya haram. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Kemudian beliau memberikan contoh khiyar tadlis di sini, mithaluhu contohnya. Ayyakuna indahu sayyarah fiha uyubun kathirah. Contoh khiyar tadlis yang beliau sebutkan di sini. Ini gambaran tadlis yang pertama, yaitu ada aib padanya. Seseorang memiliki mobil, di dalamnya ada kecacatan yang sangat banyak, yang banyak. Di dalamnya ada cacat. Faya'midu ila idhariha bilaunin jamil, maka dia sulap, yakni dia luarnya itu dibuat, ditampakkan dengan warna yang indah. Wa yaj'al madharaha al-khariji'u burakan. Kemudian dia tampilkan, dia jadikan tampilan luarnya burak, bagus, indah, mengkilap. Hatta yukhdi'al mushtari bi'annaha salimah. Fayashtariha, sehingga dengan perbuatannya tersebut, si pembeli mengira bahwa itu barang yang bagus, maka dia membelinya. Fafi hadhihi al-halah yakunu lil-mushtari al-haq fi raddi as-sil'ah 'ala al-ba'i wa istirja'i ath-thaman. Maka dalam kondisi yang seperti ini, si pembeli memiliki hak untuk mengembalikan mobilnya tersebut, mengembalikan barangnya kepada penjual dan meminta untuk dikembalikan uang yang pernah dia serahkan kepada penjual. Inilah jenis khiyar yang keempat yang disebutkan oleh muallif di sini. Kemudian jenis khiyar itu ada banyak. Beliau mengatakan di sini yang terpenting. Ada juga khiyar yang terpenting juga, yang penting juga yang untuk kita ketahui, yaitu dan termasuk khiyar, yaitu khiyar al-ghubn. Khiyar al-ghubn ini tambahan faedah, itu ada jenis khiyar yang disebut dengan khiyar al-ghubn, khiyar kecurangan. Apa itu ghubn? Ghubn adalah penambahan atau melebihkan. Gambarannya adalah barang itu dijual jauh lebih dari harga pasaran. Barang itu dijual jauh lebih tinggi daripada harga pasaran, dengan kenaikan yang di luar kebiasaan. Dengan kenaikan yang di luar kebiasaan. Inilah definisi ghubn, kecurangan. Jadi barang yang misalnya asalnya handphone, harganya misalnya 1-2 juta, dijual di luar kebiasaan menjadi 7 juta atau 10 juta. Padahal itu barang normalnya paling tinggi harganya 3 juta. Tapi ada orang menjualnya kepada orang lain seharga 10 juta. Maka ini kenaikan yang di luar kebiasaan. Ini ghubn, bentuk kecurangan. Maka ini juga seorang pembeli, jika dia telah mengetahui ternyata harga pasarannya demikian dan paling tingginya demikian, maka dia memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut. Ini disebut khiyar ghubn. Dengan syarat, kenaikan harga barang tersebut di luar kebiasaan. Jika ghubnnya itu hanya masih dalam koridor, masih sedikit, tidak di luar kebiasaan, masih tidak diterima hak khiyar dia. Maksudnya dia tidak memiliki hak khiyar, karena itu masih dalam kebiasaan. Misalnya ngambil 3 juta atau 4 juta, barang yang normalnya misalnya 2 juta, ada yang menjual 3 juta, 4 juta, itu kenaikan yang masih biasa. Tapi kalau sudah lebih tinggi, maka ini kenaikan yang di luar kebiasaan, maka ini termasuk ghubn, kecurangan yang dilakukan, sehingga jika si pembeli mengetahui keadaan ini, boleh dia mengembalikan barang tersebut. Dan khiyar ghubn ini terbagi menjadi 3 gambaran. Khiyar ghubn terbagi menjadi tiga gambaran. Yang pertama, disebabkan najis. Disebabkan najas, an-najas. Apa itu an-najas? Najas adalah ayyazid as-silah wa huwa la yuridu syarah. Seorang yang meninggikan harga barang, menawar barang dengan harga tinggi dalam keadaan dia tidak memiliki niat untuk membelinya. Ini haram hukumnya. Wala tanajasu, janganlah kalian melakukan perbuatan najis. Apa itu najis? Yaitu seseorang menawar, meninggikan harga barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya, atau menurunkan barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Misalnya ada 2 orang sedang melakukan jual beli, masih dalam khiyar, masih tawar menawar dalam jual beli. Masuk orang ketiga, menawar barangnya, saya beli, bagus barang ini ya. Dia mensifati orang ketiga ini sengaja memuji-muji, menaikkan harga barang supaya naik harganya ini. Dalam keadaan si penjual masih melakukan tawar menawar dengan si penjual pertama, pembeli pertama. Tiba-tiba orang ketiga datang, dia mensifati barang ini dengan sifat yang berlebihan supaya barang itu naik. Misalnya karena penjualnya ini temannya, kawannya, jadi dikasih untung. Dengan cara orang ketiga ini memuji-muji, ini barangnya bagus, demikian dan demikian. Sehingga dengan itu si penjual menaikkan dengan harga yang tinggi. Dengan harga yang tinggi dinaikkan. Disebabkan orang ini. Padahal dia tidak ingin membeli. Orang ketiga ini tidak ingin membeli. Dia hanya ingin menaikkan harga supaya si pembeli ini membeli dengan harga yang tinggi. Ini namanya najis. Tidak boleh, haram hukumnya. Jika terjadi yang demikian, maka barang itu dijual, dibelilah oleh si pembeli dengan harga yang tinggi, sampai rumah diberitahu oleh orang lain bahwa itu barang biasa, harganya normalnya sekian. Dia beli dengan harga yang sangat tinggi. Maka di sini dia punya hak untuk mengembalikan. Disebabkan oleh ghubn yang terjadi di situ. Yaitu an-najis. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua adalah talaqqi al-jalab. Gambaran khiyar ghubn adalah talaqqi al-jalab. Apa itu talaqqi al-jalab atau talaqqi al-rukban? Talaqqi al-jalab atau talaqqi al-rukban sama saja. Yaitu adalah talaqqi al-jalab. Yaitu orang yang mencegat kedatangan barang yang dibawa oleh pedagang luar untuk berjualan di negerinya. Orang yang mencegat kedatangan barang yang dibawa oleh pedagang luar untuk dijual di negerinya. Jadi di zaman dahulu, demikian kebiasaan para pedagang dari luar, mereka ingin menawarkan, menjual barang di daerah lain. Biasanya di tengah perjalanan, ada orang-orang yang menunggu, mengincar, untuk mencegat mereka, dan mereka menawar harga barang dagangan yang akan dijual di tempat mereka, di negeri mereka, ditawar dengan harga yang sangat rendah. Sehingga mereka bisa mendapat keuntungan yang banyak. Mereka bisa menjualnya juga di daerah mereka, di negeri mereka. Dalam keadaan orang ini masih belum sampai ke negeri tersebut. Belum sampai ke pasar. Ini disebut dengan talaqqi al-jalab. Talaqqi al-jalab. Sehingga misalnya si penjual yang membawa barang itu, dia tidak tahu harga pasaran di tempat itu berapa. Tapi ditawar sama mereka dengan harga yang sangat rendah. Dengan harga yang sangat rendah, bahkan bisa merugikan. Ketika sampai di pasar sana, dia tahu ternyata barang itu di sini paling murah dijual sekian. Padahal dia jualnya ke orang itu, ke orang yang mencegat tadi adalah dengan harga yang sangat murah di bawah sekali. Atau sebaliknya, si pembeli tidak tahu berapa harga pasaran. Karena kebiasaan ini sudah terjadi di kalangan mereka, mereka menganggap bahwa setiap orang yang membawa barang ke tempat mereka, ke negeri mereka, itu biasanya di tengah jalan ngasih harga murah. Tapi ternyata tidak, dia ngasih harga yang tinggi, sehingga pembeli tidak tahu harga yang akan dijual di pasaran mereka. Maka di sini punya hak khiyar bagi mereka. Yang merupakan ghubn. Dan Rasulullah SAW juga melarang perbuatan yang seperti ini. Nah, Rasulullah SAW antalaqqi ar-rukban. Namun dengan syarat kenaikan barang tersebut atau penurunan barang itu di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Apabila masih dalam kebiasaan, masih sesuai kebiasaan mereka, kisaran-kisaran sekian dan sekian itu tidak masalah, maka tidak memiliki hak khiyar. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga dari gambaran ghubn, bentuk khiyar ghubn adalah al-mustarsil. Al-mustarsil yaitu, siapa itu mustarsil? Al-mustarsil adalah orang yang tidak tahu harga barang. Orang yang tidak tahu harga barang, menjahil al-qimah walam yuhsin al-mumakasah. Orang yang tidak tahu harga barang dan dia tidak pandai menawar. Kemudian dia ditipu dengan harga yang sangat tinggi. Misalnya orang asing atau orang tidak tahu barang ini berapa harganya. Datang ke toko, tanya berapa harga barang ini? 100 ribu. Dia enggak tahu harganya berapa biasanya. Maka dia membayarnya dengan harga 100 ribu. Padahal barang itu 10 ribu, 5 ribu. Barang yang harganya 5 ribu dikasih harga 100 ribu. Baru setelah dia keluar dari toko, ketemu orang, dikasih tahu ini harganya sekian. Murah itu barang biasa. Maka dia punya hak khiyar untuk mengembalikan barang tersebut. Ini mustarsil, namanya orang yang tidak tahu harga barang dan dia tidak pandai menawar. Demikian juga orang selama dia tidak tahu harga barang, walaupun dia pandai menawar, tapi karena dia tidak tahu harga barang, maka dia tetap memiliki hak khiyar. Ini pendapat yang rajih. Nah, sebagai ulama mengatakan, jika dia pandai menawar, walaupun tidak tahu harga barang, maka dia tidak punya hak khiyar, tidak. Dan pendapat yang rajih, selama dia tidak tahu hak khiyar, maka ya, selama dia tidak tahu harga barang tersebut, Walaupun dia pandai menawar, tetap dia punya hak untuk khiyar itu, untuk mengembalikan atau melanjutkan jual belinya. Tetapi apabila seorang tahu harga barang, dia tahu harga barang, kemudian dia tanya, berapa barang ini? Dikasih harga yang sangat tinggi. Dia tahu barang itu sekian harganya, tapi dia, orang ini sengaja tahu penjual ini memang meninggikan barang untuk dia. Dan jika dia membelinya, maka di sini dia tidak punya hak khiyar. Menunjukkan dia ridho. Jika dia tahu, maka dia berarti ridho dengan transaksi tersebut. Sehingga di sini khusus bagi yang tidak tahu harga barang. Dengan kenaikan yang di luar batas kebiasaan. Maka inilah beberapa gambaran dari perbuatan ghubn. Perbuatan ghubn yang pertama tadi, gambaran yang pertama yaitu orang yang ditipu dengan perbuatan najis. Yang kedua adalah orang yang tertipu karena perbuatan talaqqi al-jalab, talaqqi al-rukban. Yang ketiga adalah al-mustarsil. Itu orang yang tidak mengenal dan tidak mengetahui harga barang. Itulah beberapa macam khiyar yang penting yang beliau sebutkan di sini. Juga satu tambahan tadi yaitu khiyar al-ghubn. Kemudian kita masuk masalah yang kelima. Sedikit kita baca. Qala al-mas'alah al-khamisah syurutul bay'a. Syarat-syarat jual beli. Isyaratu li sihhati al-bay'i asyurut. الشروط الآتية يشترط لصحة البيع الشروط الآتية dipersyaratkan dalam sahnya jual beli beberapa syarat berikut. Awalan yang pertama التراضي بين البائع والمشتري, saling meridhai antara kedua belah pihak. التراضي sama-sama ridha, menjual barangnya, pembeli ridha atas keridhaan mereka masing-masing. قال تعالى دليل firman الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali jika itu berupa tijarah, jual beli atas dasar keridhaan kalian. Atas dasar keridhaan kalian, menunjukkan jual beli itu harus didasari keridhaan kedua belah pihak. Dan dari sunnah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal bay'u 'an taradin, sesungguhnya jual beli itu atas dasar keridhaan masing-masing. Fala yasihhu al-bay'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqq, sehingga tidak sah jual beli seseorang yang dipaksa. Salah seorang dari keduanya yang dipaksa, baik penjual atau pembeli, dipaksa. Di ghair hak, paksaan tersebut sifatnya tanpa hak. Tanpa hak. Paksaan itu berupa ancaman. Ancaman dengan siksaan, dengan pembunuhan, atau ditahannya hak dia, atau dia kondisinya terzalimi dia. Misalnya, jika kamu tidak membeli, atau jika kamu tidak menjual barang itu, akibatnya kamu akan demikian dan demikian. Akan kena hukuman, siksa, atau pembunuhan, dan seterusnya. Atau dia terzalimi, misalnya, ditahan hak dia. Saya tidak akan serahkan hak kamu, sampai kamu menjual barangmu tersebut kepadaku. Dia misalnya punya hak, ada barang yang harus diberikan kepada dia, seorang yang minjam barang darinya. Saya kembalikan barangmu ini hakmu, saya kembalikan, tapi syaratnya kamu harus menjual barang itu kepada saya. Ini dipaksa dia, terzalimi kondisinya dia, terzalimi. Seperti ini paksaan tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar maka tidak sah. Si penjual menjual, maka akadnya tidak sah dan itu berhak untuk dihapus. Tidak sah akad jual beli yang seperti ini. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin, maka oleh karena itu di sini para pengarang menjelaskan apabila paksaan yang terjadi adalah bihaq, dengan alasan yang hak, dengan alasan yang dibenarkan. Seperti apa paksaan yang terjadi dengan alasan yang benar, ka'an yukrihal hakimu syakhsan ala bay'i syai'in. Seperti seorang hakim yang memaksa seseorang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang. Ada seorang yang suka nunda-nunda pembayaran hutang, padahal dia mampu. Tapi dia sengaja menunda. Maka orang ini dipaksa oleh penguasa untuk menjual sebagian dari barangnya dalam rangka untuk melunasi hutang dia. Maka ini paksaan yang seperti ini atas alasan yang hak sah. Paksaan atas alasan yang hak sah. Sehingga dari sini terbedakan antara paksaan atas alasan yang tidak hak dan paksaan dengan alasan yang hak. Yang tidak hak seperti gambar yang pertama tadi. Tidak punya hak seseorang memaksa dia untuk menjual barangnya. Maka tidak boleh. Tidak sah akad jual belinya. Walaupun terjadi gambaran jual beli tersebut. Dari sini juga timbul sebuah permasalahan, yaitu masalah menjual atau menjual barang atas dasar atau menjual barang karena malu. Al-bay' haya'an, menjual sesuatu karena malu. Ini juga tidak sah. Tidak sah jual beli yang di atas dasari rasa malu. Gambarannya seperti apa? Seperti seorang mendesak orang lain, mendesak kawannya, mendesak si penjual, mendesak temannya untuk menjual barangnya dengan cara yang tidak pantas, dengan cara memaksa. Ayo jual, ayolah jual. Terus ditagih-tagih untuk menjual barangnya di depan umum dan seterusnya, sehingga dia malu. Ya sudah, saya jual untuk kamu nih. Maka di sini orang ini menjualnya karena dia malu. Ada tanda-tanda, ada indikasi bahwa dia menjualnya karena rasa malu yang dia pikul. Maka dia jual, maka akad jual beli yang seperti ini tidak sah. Karena itu tidak di atas keridhaan kedua belah pihak. Demikian juga dari masalah ini juga timbul permasalahan yang berikutnya, yaitu al-hadiah, memberikan hadiah karena alasan dengan didasari rasa malu. Ini juga tidak boleh diterima. Tidak sah memberikan hadiah dengan cara yang seperti ini. Seorang beri hadiah kepada orang lain, ya udah ini hadiah untuk kamu. Tapi dia malu, hakikatnya dia tidak ingin melakukannya, tapi karena malu sehingga dia melakukan hal tersebut. Contohnya misalnya seorang disindir oleh temannya, dipuji barangnya misalnya, oh, bagus sekali barangmu ini. Seandainya kamu mengasih itu ke saya. Seandainya saya memiliki barang yang kamu miliki. Sehingga orangnya tidak enak. Perasaannya tidak enak atau malu dia. Ya sudah, ini hadiah buat kamu. Maka di sini, jika diketahui yang seperti ini, ada tanda-tanda bahwa dia memberinya karena malu, maka tidak sah pemberian tersebut. Tidak sah. Dia terpaksa atau tidak enak. Karena perasaan yang tidak enak sehingga dia memberi orang itu hadiah. Maka ini tidak sah juga. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas dasar tibatin min nafsih. Keridhaan tulus dari dia. Oleh karena itu para ulama mengatakan, diharamkan menerima hadiah jika diketahui orang yang memberikan hadiah tersebut malu. Memberinya karena rasa malu. Walaupun dia tidak berterus terang, iya saya malu ngasih itu kamu. Saya kasih hadiah karena saya malu, tidak. Walaupun tidak berterus terang, tapi selama ada terlihat kondisinya dan menunjukkan bahwa dia itu memberinya dengan rasa malu, maka ini juga tidak boleh. Taip, ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Masih tersisa beberapa permasalahan terkait syarat yang pertama. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di cari kertas. Kemudian jika nanti pertanyaan yang masuk di malam hari ini misalnya, pertemuan berikutnya baru dijawab. Demikian. Kalau ada pertanyaan, biar anak menjawabnya lebih matang lagi, modelnya ditulis. Kemudian di kemudian hari, hari yang berikutnya baru anak menjawabnya semampu anak. Tayyib nakta fil hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.